sudah lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Masuk kita pada pembahasan berikutnya dalam kitab Muzakiratul Hadis, yaitu judul yang dibuat oleh Asy-Syaikh Hafizahullah Ta'ala adalah Sidqul Iman, jujurnya keimanan. An Anas, dari Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai aku lebih dicintai olehnya dari anaknya, kedua orang tuanya, dan manusia semuanya. Akhrajahul Bukhari wa Muslimun. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya. Al-Imamul Bukhari mengeluarkan hadis ini di dalam sahihnya, di dalam Kitabul Iman, hadis nomor 15. Dan Al-Imam Muslim mengeluarkan hadis ini di dalam sahihnya, nomor 44. Taqaddamat tarjamatuhu fil hadithis sabi'. Rawi al-hadith taqaddamat tarjamatuhu fil hadithis sabi'. Adapun yang berkaitan tentang yang meriwayatkan hadis ini, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau telah berlalu biografinya di hadis yang sebelumnya. Anas bin Malik, apakah Anas bin Malik ini termasuk dari sahabat yang meriwayatkan minal mukthirina fil hadis? Iya. Siapa yang hafal syair? Syair yang disebutkan oleh As-Suyuti di dalam Alfiyahnya. Siapa yang hafal? Apa? Dulu pernah dicatat. Dulu tapi lalu. Oh, lalu pulo tak lalu ku aku ya. Wal mukthiruna fi riwayatil athar. Mereka-mereka yang riwayatnya banyak, lebih dari 1000. Abu Hurairah yadi Ibnu Umar. Abu Hurairah, setelah itu Ibnu Umar. Wa Anasun wal Habru kal Khudri. Anas, Abdullah bin Abbas, Abu Sa'id al-Khudri, wa Jabirun wa zaujatun Nabi. Jabir dan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Anas salah satunya, salah satu dari yang meriwayatkan banyak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan meriwayatkan yang berjumlah lebih dari 1000. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Di antara sebab yang dapat menjadikan beliau ini bisa menghafal sekian banyak hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan sampai 1000 lebih, karena beliau melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masa kecilnya. Di masa kecilnya beliau banyak menghabiskan waktunya dalam rangka melayani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. membantu urusan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi pelayan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan waktu yang sebentar, bukan seminggu dua minggu, bukan sebulan dua bulan, bukan setahun dua tahun, tetapi selama 10 tahun. Selama 10 tahun beliau radhiyallahu anhu melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah beliau termasuk dari sahabat yang periwayatannya banyak sekali, ya, banyak sekali meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asy-syarhu al-ijmali lil hadis. Penjelasan secara global bagi hadis ini. Qala Syekh Rabi' bin Hadi hafizallahu ta'ala, lan yakuna al-mar'u mu'minan haqqal iman hatta yakuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabba ilaihi mimma tarabbathu bihim mimma turbituhu robato yarbitu, ya, mimman tarbituhu bihim rawabitul qarabati wal nasabi au rawabitus sadaqati wal maslahati. Seseorang tidak akan menjadi seorang mukmin yang sebenarnya haqqal iman sampai kapan? Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dia cintai daripada orang-orang yang memiliki keterkaitan dalam hal kekerabatan, nasab, pertemanan, dan sisi maslahat lainnya. Fa idza kana hubbuhu yafuku man anjabahu wa rabbahu min walidah wa ab wa jad wa jaddah wa yafuku hub aflak kabidihi wa yafuku hub az-zawja wal 'ashira wa sa'ir man tarbituhu bihim 'alaqatun ijtima'iyyatun aw siyasiyyatun aw tijariyyatun aw ay rawabithah aw maslahah. Apabila kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi cintanya dari orang yang anjabahu, yang dia telah melahirkannya atau yang telah mendidiknya seperti ibu, ayah, nenek, kakek, ya, cintanya melebihi cinta kepada buah hatinya, melebihi cintanya kepada istrinya, keluarganya, dan setiap orang yang memiliki keterkaitan dalam hal perkumpulan, ya, siyasiyah, politik, ya, tijariyah, perdagangan, atau keterkaitan yang lain yang ada maslahatnya, cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi itu semua. Idza kana halu kadzalik, apabila keadaannya demikian, fa innahu hina idzin mu'minan haq yakunu mu'minan haqqan, maka dia ketika itu menjadi seorang mukmin yang benar, seorang mukmin yang sebenarnya. Wa alamatu dzalik, yang demikian itu tentu ada tandanya, pasti ada tandanya, ya, tidak mungkin begitu saja tanpa tanda yang disebutkan. Tandanya bagaimana? An yuqaddima ta'atallahi wa rasulihi ala kulli ta'atin ghairiha. Tandanya adalah hamba tersebut mengedepankan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya daripada segala ketaatan kepada selainnya. Wa ma yuhibbuhu Allah wa rasuluhu ala ma yuhibbuhu jami'un nas. Wa ma yuhibbuhu Allah wa rasuluhu ala ma yuhibbuhu jami'un nas. Dan dia selalu mengedepankan kecintaan Allah dan Rasulnya daripada kecintaan seluruh manusia. Qaribuhum wa ba'iduhum, baik manusia tersebut orang dekatnya dan orang jauhnya. Walau asqata jami'an nas, walaupun semua manusia murka kepadanya. yang jadi tolok ukur bagi dia adalah kecintaan Allah dan Rasulnya. Inilah seorang mukmin yang benar keimanannya. Wala yajidu halawatal iman. Seseorang tidaklah mendapatkan manisnya keimanan hatta tatawaffar fihi salatu khisal, sampai terpenuhi padanya tiga perangai. Kama fi hadis Anas al-muttafaqi alaihi, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Anas yang dikeluarkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun, ada tiga sifat. Man kunna fihi, barang siapa yang mensifati dirinya dengan tiga sifat ini, wajada bihinna halawatal iman, dia pasti mendapatkan manisnya keimanan. Yang pertama adalah an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua, tidaklah dia mencintai orang lain melainkan karena Allah. Yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da id an qadahu Allahu minhu kama yakrahu an yadhib an yughafa fil nar. Dia membenci untuk kembali ke dalam kekufuran setelah Allah berikan, setelah Allah selamatkan dia, sebagaimana dia membenci, tidak menyukai ketika dilemparkan ke dalam neraka. Fa idza wajadta hadhihi tsalas, apabila engkau pada dirimu mendapatkan tiga perangai ini, yakni tiga perangai ini tersifati padamu, fi'lan wajada bihinna halawatal iman, niscaya engkau pasti akan mendapatkan manisnya keimanan. Fa idza wujidat hadhihi tsalas, fi'lan wujida bihinna halawatul iman. Wa asbaha la yakhsha, la yakhsha fillahi lawmata la'im. Ketika seorang hamba demikian keadaannya, dia tidak akan merasa takut ketika dicela. Ketika dicela saat dia berjalan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la yabkhal bi nafsin wa la malin fi sabilillah. Dia pun tidak akan bakhil, tidak akan pelit dengan hartanya, tidak akan pelit dengan jiwanya ketika diperuntukkan untuk jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, faedah yang sangat berharga dari beliau hafizahullah ta'ala. Berarti dari sini bisa kita ambil kesimpulan, seorang itu dia akan terus istiqomah berjalan di atas jalan kebenaran tatkala cintanya kepada Allah dan Rasulnya melebihi segala-galanya. La yakhsha fillahi lawmata la'im. Dia tidak akan takut celaan orang-orang yang mencela ketika dia berjalan di jalan Allah. Wa la yabkhalu bi nafsin wa la malin fi sabilillah. Dia pun tidak pelit terhadap dirinya dan hartanya ketika diperuntukkan untuk jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa. Ketika dibutuhkan ta'awun dalam dakwah, dibutuhkan dirinya di bagian apapun, dia siap untuk maju. Dibutuhkan mungkin dia punya keahlian di bagian sound system, ya. Bagian sound system, dia maju di situ, dia benarkan kalau ada yang rusak, dia perbaiki, dia perjelas suaranya supaya lancar dakwah. Mungkin seseorang ada yang punya keahlian, ya, dia bisa dekat dengan anak-anak, mudah dekat dengan anak-anak, ya. Dan masya Allah, ya, itu tidak dimiliki oleh selain dia. Nah, dia diminta untuk ta'awud dalam dakwah, mungkin ngajar anak-anak TK yang masih kecil, yang masih sulit diatur, dia bisa menanganinya itu. Dia langsung maju tanpa pelit sedikit pun. Masya Allah. Wala yabkhal bi nafsin, tidak pelit terhadap dirinya, ya. Tidak pelit dengan dirinya. apapun itu selama untuk jalan Allah, selama di jalan Allah, dia akan maju. Ya, tidak pelit sedikit pun. Apa yang dia bisa, dia lakukan untuk dakwah. Dia bisa mungkin pintar komputer, ya. Dia bantu dakwah. Ya, sebagai bentuk apa ini? Sebagai bentuk realisasi kecintaan dia kepada Allah dan Rasulnya. Dia bantu penyebaran dakwah. Ya, mungkin bisa membantu untuk mencetak buku-buku. Ya, dia bantu penyebarannya. Mungkin dia punya keahlian ini dan itu. Dia berusaha untuk maju. Wala yabkhal binafsin, tidak pelit ya, terhadap dirinya. Dirinya itu dia berikan untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dimintai pendapat, ya dia berusaha untuk memberikan pendapat yang paling terbaik yang ada pada dirinya. Tidak pelit dia untuk dirinya. Dibutuhkan untuk mengangkat barang ya. Mungkin bentuknya seperti meja untuk taklim atau untuk beres-beres ya. Dirumbel mungkin ya. Atau di ma'had untuk mengangkat barang-barang diperlukan ya, untuk menyusunnya mungkin seperti meja tadi supaya rapi, santri bisa belajar dengan baik. Dia punya tenaga, dia maju. Dia maju dan dia berikan apa yang bisa dia berikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wala malin, demikian pula harta. Dia tidak pelit dengan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia punya harta, dia berusaha untuk membelanjakannya di jalan Allah. Misal ya dalam dakwah, ya dia berusaha untuk menyempatkan diri untuk menyumbang. Ya untuk menyumbang ya dalam operasional dakwah supaya dia punya andil ya di dalam hartanya dalam kelancaran dakwah ini. Kalau dakwah ini lancar, hartanya ada di situ, ya tentu dia akan kena, ya kena pahalanya juga. Dia tidak pelit. Ketika ada yang diperlukan, dibutuhkan, dia langsung maju. Ya, dia langsung maju. Apa yang diperlukan, apa yang diperlukan lagi ini, dia maju. Dia bantu untuk kelancaran dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wala malin fi sabilillah, dia tidak pelit dengan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Melihat saudaranya kesusahan, melihat saudaranya sedang ditimpa musibah, mungkin rumahnya kebakaran atau musibah yang lainnya, dia langsung berusaha untuk membantu, tidak pelit dengan hartanya di jalan Allah. Kalau membantu saudara yang kesusahan, ini berarti membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Membantu kelancaran dakwah, ini berarti membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wala yabkhalu nabi nafsin wala malin fi sabilillah. Inilah sifat seorang mukmin, mukmin yang hakkan yang sebenarnya. Kata Syekh Habibullah taala, apa sifatnya? Asbaha la yakhsha fillahi laumata laim. Dia tidak takut ya dicela ketika dia berjalan di jalan Allah. Wala yabkhal binafsin wala malin fi sabilillah. Dia tidak pelit dengan jiwa dan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Luar biasa. Faedah yang sangat berharga dari beliau Habibullah taala. Tiga sifat ya yang menjadi natijah, yang menjadi hasil, yang menjadi buah tatkala seseorang cinta kepada Allah dan Rasulnya, tatkala seseorang benar-benar cinta kepada Allah dan Rasulnya. Apa tiga sifat tersebut? Itu tadi yang telah kita sebutkan. Tidak takut di jalan Allah celaan orang-orang yang mencela. Dia terus jalan. Entah mau dicela macam-macam. Namanya orang yang tidak suka. Ada pakai cadar dicela. Ya. Ada yang mencela. Dia tetap jalan. Ya. Tidak gentar dia dicela. Ya dibilang ini, dibilang ninja, dibilang ini, dibilang itu. Tetap jalan, biarkan mau dibilang apapun. Yang penting Ini adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini syariat Allah, jalankan. Dia mencintai Allah, mencintai Rasulnya. Kemudian tidak pelit dengan jiwa dan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa faedah yang sangat berharga dari beliau, hafizahullah taala, mudah-mudahan bisa kita amalkan. Ini di antara tanda-tandanya ya, ketika didapati pada diri seseorang tanda-tanda keimanan. Qala sahibul qaulis sadid, berkata ya pengarang dari kitab Al-Qaulus Sadid di halaman yang ke-112, wallahu a'lam, sebatas yang saya ingat Al-Qaulus Sadid ini penulisnya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Kata beliau, wa'lam anna anwa'il mahabbati salasatun, ketahuilah al-mahabbah, kecintaan itu pembagiannya ada tiga. Al-awwal, yang pertama, mahabbatullah allati hiya aslul iman wat tauhid. Yang pertama, kecintaan kepada Allah, yang ini merupakan dasar keimanan dan tauhid. Atsani, yang kedua, al-mahabbatu fillah, kecintaan di jalan Allah. Wa hiya mahabbatu anbiya'illah, yakni cinta kepada para nabi, wa rasulihi, dan rasul-rasul Allah, wa atba'ihim, dan pengikut-pengikut mereka. Wa mahabbatu ma yuhibbuhu Allah, dan mencintai segala yang Allah cintai, minal a'mal, dari amalan-amalan. Misal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya di dalam hadis qudsi, tidak ada yang dia cintai melebihi dari yang fardu, mimma tarattuhu, dari yang telah aku wajibkan. Maka seorang hamba mencintai, menyenangi untuk mengamalkan amalan yang fardu, amalan yang wajib. Kemudian kalau ketika dia menambah yang sunnah, maka akan semakin baik ya baginya. Wal azminah, dan waktu ya, mencintai waktu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni misal seperti di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, Allah Subhanahu wa taala mencintai ketika hamba tersebut melakukan amalan soleh di waktu tersebut. Wal amkinah, dan tempat ya, seperti Allah Subhanahu wa taala mencintai ketika seorang hamba dimudahkan untuk salat di Masjidil Haram, karena salat di sana akan dilipat gandakan pahalanya. Salat di Masjid Nabawi ya, wa ghairiha, dan selainnya. Wa hadhihi tabi'atun li mahabbatillahi wa mukammilatun laha, dan ini merupakan pengikut ya dari mencintai Allah, dan penyempurna dari jenis yang pertama tadi. Atsalis, yang ketiga, mahabbatun ma'allah, kecintaan bersama Allah. Apa maksudnya kecintaan bersama Allah? Wa hiya mahabbatul musyrikin li alihatihim wa andadihim. Ini kecintaan orang-orang musyrikin terhadap sesembahan-sesembahan mereka ya, wa andadihim, dan berhala-berhala mereka. Mereka mencintai Allah dan mencintai pula sesembahan-sesembahan mereka. Min syajar, dari pohon, seperti pohon. Wa hajar, batu. Wa bashar, manusia. Wa malak, ya, malaikat. Ya. Wa ghairiha, dan selainnya. Wa hiya aslu syirki wa asasuhu, dan ini merupakan dasar dari kesyirikan dan pondasi kesyirikan. Ma yustafadu minal hadis, yang diambil faedah dari hadis ini, al-awwal, yang pertama. Al-mu'minu haqqal iman huwa alladhi yuqaddimu hubbal mustafa sallallahu alaihi wasallam ala hubbin nas. Seorang mukmin yang sebenarnya adalah dia yang mengedepankan kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada manusia semuanya. Al-thani, yang kedua, khassar Rasul sallallahu alaihi wasallam al-walada wal walida fi hadzal hadis. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan penyebutan al-walad dan al-walid, anak dan orang tua. Yakni tidak akan mencapai keimanan ketika seorang ya, tidak ke, akan mencapai keimanan kapan? Ketika seorang mencintai Rasulullah melebihi cintanya kepada anaknya, orang tuanya, dan manusia semuanya. Disebutkan dengan al-walad wal-walid, anak dan orang tua. Kenapa? Lita'alluqil mar'i bihima, karena seseorang itu akan tergantung dengan anak dan orang tua tadi. Aktsar lebih min ghairihima minan nas, daripada kepada selain mereka, ya, dari manusia. Yang namanya anak biasanya bergantung sama orang tua. Yang namanya orang tua biasanya ya meminta tolong kepada anaknya dulu, baru dia minta tolong kepada orang lain. Biasanya begitu. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ya penyebutan anak dan orang tua ya fil mahabbah wa ghairiha, dalam cinta dan selainnya. Asalif yang ketiga, fi hadzal hadis, di dalam hadis ini taujihun, terdapat bimbingan arahan minar rasul sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila iktida' bihi awwalan, agar kita mengikuti beliau terlebih dahulu. Mengikuti beliau awalan wa qabla ghairihi minan nas, mengikuti beliau yang paling terdepan ya, sebelum mengikuti yang lainnya dari manusia. Wa hadza huwa al-wajib 'ala kullil mu'minin. Inilah yang wajib bagi setiap kaum mukminin. Walhamdulillah, selesai kita hadis yang ke-9. Insyaallah kita lanjutkan di waktu mendatang hadis yang ke-10. Ada pertanyaan mungkin sebelum kita akhiri? Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan di sini, kita baca. Bagaimana dengan keturunan Rasul yang ada sekarang, para Habib? Apakah masih ada dan bagaimana dengan hubungan? Itu dulu ya. Pasti ada dua pertanyaan. Habib, ya, Habib itu artinya ya Habib dari habba, mahabbah, cinta ya. Mahabbah itu artinya cinta. Kalau Habib ya itu fa'il ya, dari sifat musyabbahnya. Habib ya. Habib keturunan Rasul yang ada sekarang, ada atau tidak? Wallahu a'lam, ya saya tidak tahu. Tetapi kalau kita mau katakan itu keturunan Rasul, maka kita katakan itu bukan keturunan Rasul. Tidak ada keturunan Rasul. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam ya tidak ada keturunannya. Kenapa? Karena beliau memiliki anak perempuan. Keturunan itu digariskan kepada ayah. Anak beliau yang hidup sampai besar adalah Fatimah. Fatimah ya, yang punya cucu, yang Rasulullah SAW punya cucu dari Fatimah ini. Fatimah ini anak Rasul. Dan Fatimah punya anak namanya Al-Hasan dan Husain. Ya. Nah, Al-Hasan dan Husain ini bukan kita katakan keturunan Rasul. Bukan. Tetapi Al-Hasan dan Al-Husain ini keturunan Ali. Kenapa? Karena mereka berdua anaknya Ali. Anaknya Ali bin Abi Thalib. Adapun Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ada, ya. Karena keturunan itu ya dalam Islam dilandaskan kepada laki-laki. Ya, dinasabkan, disandarkan kepada laki-laki. Bukan kepada perempuan. Jadi kalau kita mau katakan keturunan Rasul, wah itu keturunan Rasul. Bukan. Tidak ada keturunan Rasulullah SAW. Ya, keturunan itu ya disandarkan kepada laki-laki, ya, bukan kepada perempuan. Dan Rasulullah SAW punya anak perempuan ya, yang sampai besar, yang sampai punya anak lagi, yaitu Fatimah. Dan kita katakan Al-Husain, Al-Hasan itu keturunan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apakah ada mereka sampai sekarang? Wallahu a'lam. Ya, saya tidak tahu. Barang siapa yang mengatakan ini keturunan Ali, keturunan Al-Hasan, keturunan Al-Husain, harus jelas tentunya. Harus jelas nasabnya, tidak bisa asal-asal mengaku. Ya, lihat muka sedikit mirip-mirip Arab langsung ngaku Habib, langsung ngaku keturunan Rasul. Tidak bisa kita seperti itu. Harus jelas ya. Harus jelas. Harus jelas ya. Tapi kalau dia mengatakan saya ini keturunan Rasul, maka kita katakan Anda keliru. Ya. Anda keliru. Rasul sallallahu alaihi wasallam ya punya anak perempuan ya. Perempuan anak beliau yang sampai besar, yang sampai punya anak. Tidak ada keturunan beliau. Yang ada itu keturunan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Walaupun memang Rasul dan Ali itu satu ya, kakek mereka satu yaitu Abdul Muthalib. Namun kita katakan itu bukan keturunan Rasul ya, kalau kita lihat dari nasabnya keturunan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Ali bin Abdul bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib, sama kakek mereka. Artinya kalau mungkin dikatakan termasuk keturunan Abdul Muthalib, mungkin lebih pas mungkin ya. Nah, ya. Atau keturunan Ali. Nah, bukan keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah juga wajib dicintai? Ya kalau memang itu orang yang bertakwa, maka wajib bagi kita mencintai orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kecintaan itu adalah kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kalau dia ngaku keturunan Rasul, tapi dia Rafidhi, ya Rafidhi itu Rafidhah, Syiah Rafidhah, ya. Kemudian kelompok sesat, maka tidak boleh kita mencintainya. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Begitu. Keturunan Rasul, ngaku keturunan Rasul, ya tidak menjamin dia menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Yang mulia di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa. Apakah pasti masuk surga? Tidak bisa memastikan. Ya. Tidak bisa memastikan. Barakallahu fikum. Kecuali yang sudah Allah pastikan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Bagaimana dengan hubungannya dengan hadis Imam Mahdi yang dari keturunan Rasul? Bukan kita katakan keturunan Rasul, tapi kita katakan min ahlil bait, termasuk dari keluarga Rasul, ya, keturunan dari Ali, ya. Imam Mahdi. Kita sampaikan apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala di dalam Nurun ala Darb. Dalam Nurun ala Darb, ya, kita baca yang dari suara Syekh Abdul Aziz bin Baz ditulis, ya, di tafrik. Beliau rahimahullah ta'ala menjelaskan Al-Mahdi Al-Muntawar Sahih. Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu itu benar, kata beliau. Wa sawfa yaqa'u fi akhiriz zaman, dan akan terjadi di akhir zaman. Kurba khuruj ad-dajjal, mendekati keluarnya dajjal. Wa qabla nuzuli Isa, sebelum Isa datang. Sebelum Isa turun, Mahdi lebih dahulu turun. Inda ikhtilafin bainan nas, ketika manusia sedang berselisih. Inda ikhtilafin inda maut khalifah wa yakhrujul mahdi wa yubaya, ya, ketika terjadi perselisihan ketika meninggalnya khalifah, Al-Mahdi keluar dan dibaiat, ya. Wa yuqimul adl, beliau menegakkan keadilan fitnas, ya, di antara manusia selama sab'a sanawat, 7 tahun, autis asanawat atau 9 tahun. Wa yanzilu fi waqtihi Isa bin Maryam, dan di waktu datangnya Mahdi itu turun pula Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Hadza ja'at bihil ahadith al-katsirah, yang demikian ini datang padanya hadis-hadis yang banyak diriwayatkan di dalam banyak hadis. Ammal mahdi alladhi yad'ihi ar-rafidhah, adapun mahdi yang diakui oleh orang-orang Syiah rafidhah, fahadha la aslalahu, tidak ada asalnya. Tidak ada asalnya. Bahkan khurafat, ya, tidak ada asasnya, tidak ada dasarnya. Amal mahdil muntabar, adapun mahdi yang ditunggu-tunggu di akhir zaman, alladzi ja'at bihil ahadith as-sahihah, yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, wa huwa min baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia adalah termasuk dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, min auladi Fatimah. Nah, mahdi ini termasuk dari anak-anaknya, yang anak-anak Fatimah, termasuk dari ya anak-anak Fatimah, yakni dari keturunan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Wa huwa summiyan Nabi, namanya sama dengan nama Nabi kita Muhammad. Wa abuhu Abdullah, dan nama ayahnya pun sama dengan nama ayah Nabi kita Muhammad bin Abdullah. Fahala haqqun, dan ini benar. Wa ja'at bihi al-ahadith as-sahihah, dan ini disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Wa sayaqa'u fi akhiriz zaman, dan dia akan datang nanti, dia akan tiba di akhir zaman. Wa yahsulu bisababi khurujihi wa bai'atihi masalihu lil muslimin, dan akan terjadi dengan sebab keluarnya dia, dibai'atnya dia, akan menjadi banyak kemaslahatan bagi kaum muslimin, min iqamatil adl, dengan tegaknya keadilan, wa nashri syari'ah, dan tersebarnya syariat Islam, wa izalatil zulmi 'anil nas, dan hilanglah kedzaliman dari manusia. Dan disebutkan di dalam hadis, annaha tamla al-ardo adlan ba'da ma muli'at juran, bahwa Imam Mahdi ini ya, dengan datangnya Imam Mahdi tadi, tamla al-ard, akan memenuhi bumi ini dengan keadilan. Bumi ini akan dipenuhi dengan keadilan ya, ba'da ma muli'at juran, setelah ya, sebelum itu menjadi banyak di sana kekacauan ya, kedzaliman ya, setelah datangnya Imam Mahdi akan menjadi adil bumi ini fi zamani, di zamannya. Wa annahu yakhruju 'inda wujudil fitnah, Mahdi ini akan turun nanti ketika munculnya fitnah bainan nas, di antara manusia. Wa ikhtilafin 'ala ithri mautil khalifah al-qa'im, dan ketika terjadi perselisihan setelah meninggalnya khalifah yang al-qa'im, yang tegak. Fayubayi'uhu ahlul iman wal adil, maka membaiat beliau orang-orang yang beriman dan orang-orang yang adil. Lima yadhhar lahum fihi minal khairi wal istiqamah, karena nampak ya bagi mereka pada Mahdi tadi berupa kebaikan dan istiqamah. Wa annahu min baiti nubuwah, dan Mahdi ini termasuk dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum, ini sekilas tentang Al-Mahdi Al-Muntadhar di akhir zaman. Kapan itu tidak tahu kita. Tidak tahu, yang jelas disebutkan dalam hadis-hadis di akhir zaman. Tanggal berapa, bulan berapa? Nah, ini kita tidak boleh memastikan yang tidak disebutkan di dalam syariat. Cukup kita sebutkan apa yang disebutkan di dalam syariat. Wallahu a'lam. Apa Ustaz izin bertanya di luar tema? Jika membuka aib sendiri itu tidak boleh, maka bolehkah berbohong demi menutupi aib sendiri? Jika seseorang bertanya tentang aib kita, kalau seperti ini jawabannya, mungkin orang yang bertanya itu bisa ditegur, ya, afwan, antum enggak wajar bertanya seperti ini. Itu masalah pribadi, itu masalah privasi. Masalah yang tidak boleh dikorek, ya. Aib seseorang itu tidak boleh ditanyakan. Jangan antum paksa ana membuka aib ana. Ya, jawab begitu. Jawab dengan tegas, ya. Ketika seorang bertanya tentang aib kita, jawab, ya. Jangan antum bertanya seperti itu. Tidak boleh. Ini yang perlu diperhatikan. Ayyatuhal ummahat, wahai para ummahat, dengarkan. Mohon didengarkan. Ketika ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini, ya ditanbih. Ditelusuri aib kita. Nah, itu dari mana? Kok bisa seperti itu? Bagaimana perlakuan dia kepada suaminya? Ya, bagaimana dia di dalam rumah? Hah? Ngapain aja di situ? Hah? Anaknya gimana? Pokok gitu lah. Terus ditelusuri ini tidak boleh. Budaya kepo ya, mungkin bisa dikatakan kepo. Tidak boleh menjadi orang yang kepo. Ketika seseorang merasa risih dengan pertanyaan kita, tidak boleh dilanjutkan, jangan dilanjutkan. Ya. Kita cukup bertanya yang zahir saja, yang nampak. Yang nampak, sudah cukup. Tidak boleh kita mencari-cari. Ini khawatirnya terjatuh ke dalam tajassus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tajassasu," jangan kalian bertajassus. Tajassus itu bahasa kitanya memata-matai. Allah melarang itu. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh membedakan teman dan apakah boleh menuduh orang bergibah? Membedakan teman ini harus ya. Tidak boleh kita berteman dengan teman-teman yang jelek. Harus kita bedakan. Kita cari teman yang baik, kita temani. Teman itu sangat cepat ini apa menularnya dengan kita. Kalau teman kita baik, kita menjadi baik. Kalau teman kita buruk, kita menjadi buruk jadinya. Harus kita bedakan. Tidak boleh kita berteman dengan orang-orang yang nakal, orang-orang yang rusak sehingga akan dapat membuat kita rusak. Apakah boleh menuduh orang bergibah? Ya, tidak boleh. Kalau ini namanya menuduh, ya menuduh itu tidak boleh menuduh orang bergibah. Ya kecuali memang mungkin ada buktinya. Bukti yang jelas, ya kita mendengar kita digibahi oleh si A dan si B kan jelas itu. Telinga kita mendengar. Ini bukan menuduh tanpa hak. Ini ada buktinya. Kalian berdua telah menggibahiku. Sampaikan apa adanya. Tidak boleh. Itu hukumnya haram. Wajib bagi mereka berdua untuk meminta maaf kepada yang digibahi tadi. Kalau menuduh orang lain bergibah tanpa bukti, haram hukumnya. Hukumnya haram. Karena masing-masing dari kita ini terjaga kehormatannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa Ustaz izin bertanya? Apakah hukumnya memajang kaligrafi di rumah dengan niat hanya untuk hiasan saja? Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Al-Qur'an itu, liyadabbaru ayatihi, supaya ayat-ayatnya itu dijadikan tadabbur, mengambil pelajaran. Nah, kalau dibikin kaligrafi, apakah bisa bertadabbur? Tidak bisa. Ya, dipajang di rumah, apakah bisa tadabbur? Tentu tidak bisa. Kalau dipajang di dinding, kita sibuk masak, kita sibuk ngurus tamu, kita sibuk ngurus anak, kita sibuk ini, sibuk itu, bagaimana kita mau tadabbur? Hah? Tentu keluar dari tujuan Al-Quran itu diturunkan. Sehingga apa yang harus dilakukan kalau seperti ini? Kalau sudah pernah terjadi, dicopot. Tambah lagi kadang ya kaligrafinya itu bentuk orang sujud, bentuk orang duduk tasyahud. Ini naudzubillah ya. Menyerupakan dalam bentuk orang ya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak sepantasnya dilakukan oleh kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Apa hukumnya jika kita membantu teman atau seseorang untuk mempromosikan perum, perumahan mungkin ya, yang basis berbasis perumahan yang bisa dibeli cash dan kredit, apakah termasuk riba? Kalau di situ ada ribanya, maka kita tidak boleh ikut campur, kita tidak boleh turut andil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Jangan kalian tolong-menolong di atas perbuatan dosa dan melampaui batas. Misal sudah terlanjur riba, harus bagaimana, Ustaz? Ya, dituntaskan, setelah itu jangan lagi lanjut, ya. Misal ya seseorang terlanjur minjam uang kepada orang lain. Nah, bagaimana ini? Ya sudah, selesaikan ya. Kalau bisa ya minta kepada orang itu supaya tidak ada ribanya. Saya mau bayar utangnya saja. Ya kalau ternyata tidak bisa, ya itu muamalah kita bainan nas dengan manusia, tuntaskan. Setelah itu jangan lagi ikut dalam hal ini. Wallahu a'lam. Ini dah terbaca ni. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara tahiyat awal yang sesuai sunnah? Bacaan, jari telunjuknya, matanya. Mohon penjelasan Ustaz. Kalau bacaannya dari At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibatu assalamu ala nabi. Ada juga ya di antara ulama yang berpendapat assalamu alayka. Wallahu alam, yang rajih assalamu ala nabi, karena datang riwayat dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dah sampai situ. Bagaimana dengan jari telunjuk ya, ditelunjukkan ya, yang tiga, yakni jari tengah, jari manis, jari kelingking, digenggam, jari ibu jari menggenggam juga ya, yang tegak itu jari telunjuk, sebagaimana disebutkan di dalam riwayat Muslim di dalam sahihnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qa'ada fit tasyahud, apabila beliau duduk tasyahud, wada'a yadahu al-yusra 'ala rukbatihi, beliau meletakkan tangan kirinya di atas lutut kirinya, wa wada'a yadahu al-yumna 'ala rukbatihi al-yumna, dan meletakkan tangan kanannya di atas lutut kanannya, wa 'aqada 53, dan beliau membentuk tangan tersebut dengan angka 53. Angka 53 itu maksudnya seperti tadi yang disebutkan tadi ya, menggenggam ya, tidak menyisakan kecuali telunjuk yang tegak. Wa asyara bisabbabah, dan beliau mengisyaratkan jari telunjuknya. Kemudian bagaimana pandangan mata ya, kemana arah pandangan mata, disebutkan di dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Abu Daud ya, di dalam sunannya disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani di dalam sahih Abu Daud, la yujawizu basarahu isyaratahu, dari Abdullah bin Az-Zubair, kata Abdullah bin Az-Zubair, la yujawizu basarahu isyaratahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengarahkan pandangan matanya ke isyaratnya dengan jari telunjuk ketika tasyahud, sehingga selama tasyahud berlangsung pandangan mata diarahkan ke telunjuk tersebut ya, jangan berpisah pada selainnya. Ini yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun menggerakkan jari telunjuk ya, disebutkan dalam riwayat ya, wa yuharrikuha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggerakkannya, wallahu a'lam ya, memang terjadi perbedaan pendapat. Syekh Al-Albani berpendapat itu riwayat yang tsabitah, yang tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama berpendapat ini riwayat yang dhaifah, dhaif dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat yang syadzah, nyeleneh ya, tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena di dalamnya terdapat zaidah, ada zaidah, Zaidah bin lupa saya Zaidah, ada seorang rawi yang bernama Zaidah ya, dan ini dia mendapatkan menyebutkan tambahan ini ya. Memang dia seorang yang thiqah, namun dia menyelisihi perawi yang thiqah, lebih thiqah dari beliau, sehingga riwayatnya lemah. Wallahu a'lam, kalau saya sendiri ya, untuk sekarang terakhir kali pembahasan, lebih cenderung untuk tidak menggerakkannya. Wallahu a'lam bishawab. Zaidah bin Zaid. Lupa. Masyaallah. Dua, pertanyaan kedua. Bagaimana tahiyat awal dan akhir baiknya pakai sayyidina atau tidak pada saat sholat tidak pakai sayyidina. Ya, tidak pakai sayyidina. Kenapa? Karena tidak ada dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula para sahabat, ya, tidak melakukannya. Oh iya, tadi yang tahiyat tadi yang menggerakkan itu rawinya, ya, yang meriwayatkannya Zaidah bin Qudamah. Zaidah bin Qudamah. Kembali ke pertanyaan kedua, ya, lafaz sayyidina ini tidak sahih, tidak ada bahkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tidak ada dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak berlaku. Mudah kan, karena tidak ada dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak kita lakukan. Yang melakukan ini siapa? Orang belakangan yang membuat-buat ditambahi sayyidina, sayyidina. Kalaulah itu sahih dari Nabi, kalaulah itu mulia, kalaulah itu amalan kebaikan, tentu para sahabat orang pertama yang melakukannya. Tentu Abu Bakar As-Siddiq orang pertama yang melakukannya. Karena mereka para sahabat itu orang yang paling memuliakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka lebih memuliakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam daripada kita. Ya, mereka lebih menghormati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam daripada kita. Mereka lebih dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam daripada kita. Kenapa kita kok nambah-nambah sayyidina sayyidina padahal mereka tidak membuat itu? Ya, mereka tidak melakukan itu. Ini menunjukkan itu bukan perkara yang baik. Salat witir, apakah harus pakai kunut witir, Ustaz? Ya, tidak harus. Ya. Kunut witir itu hukumnya sunnah. Sunnah dilakukan kapanpun, baik di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Sebagaimana pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Baz. Lalu, setelah apa? Membaca doa kunut, misal takbiratul ihram, atau setelah doa pendek untuk witir yang satu rakaat, Ustaz, dan bacaannya, ya Ustaz. Ya. Kapan kunut witir dilakukan? Ya, ada dua keadaan, bisa sebelum ruku, bisa setelah ruku. Ya. Bisa sebelum ruku, bisa setelah ruku. Bagaimana bacaannya? Bacaannya disebutkan di dalam hadis yang berkaitan tentang kunut witir ini. Ya, disebutkan hadis yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam Urwatul Dalil, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, Ahmad dan yang lainnya. Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fi qunutil witri. Kata Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkanku kalimat di dalam kunut witir. Apa gimana doanya? Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, berilah aku petunjuk, ya, fi man hadait, bersama orang-orang yang engkau beri hidayah. Wa afini fi man afait, berilah aku keselamatan bersama orang-orang yang engkau beri keselamatan. Wa tawallani fi man tawallait, berilah aku perhatianmu, ya, berilah perhatianmu kepadaku bersama orang-orang yang engkau berikan perhatian. Wa barik li fima a'tait, berkahilah apa yang engkau berikan kepadaku. Wa qini syarra ma qadait, lindungilah aku dari kejelekan yang telah engkau tentukan. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, engkau yang menentukan, bukan engkau yang ditentukan. Wa innahu la yadhillu man walait, sesungguhnya engkau, ya, la yadhillu, sesungguhnya tidak akan hina orang yang berloyalitas kepadamu. Tabarakta Rabbana wa ta'alait, maha berkah engkau ya Allah, wa ta'alait, dan maha tinggi. Boleh dia menambah dengan doa-doa yang lain yang itu merupakan doa-doa kebaikan sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Tadi waktunya kapan? Ya, disebutkan pula di dalam riwayat An-Nasa'i, ya. Wa yaqnutu qabla ruku. Rasulullah SAW pernah melakukan kunut sebelum ruku. Sebelum rukuk. Ya, kunut witir yang afdal dilakukan, ya. Ini ada faedah yang pernah saya tulis. Kita baca, ya. Kunut witir yang afdal adalah dilakukan sebelum rukuk. Ini yang afdal, dilakukan sebelum rukuk. Berdasarkan hadis dari sahabat Ubay bin Ka'ab yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW salat witir 3 rakaat. Di rakaat pertama beliau membaca Subhisma rabbikal a'la. Di rakaat kedua membaca Qul ya ayyuhal kafirun, dan di rakaat ketiga beliau membaca qul huwallahu ahad, lalu beliau menyebutkan ya, lalu di situ disebutkan wayak nutu qabla ruku, beliau kunut ya sebelum ruku itu, setelah membaca qul huwallahu ahad, Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, beliau kunut ya sebelum ruku. Dan boleh juga dilakukan setelah ruku, yakni setelah zikir dari i'tidal di rakaat terakhir. Berdasarkan riwayat dari Urwah bin Az-Zubair, pada masa Umar, ketika beliau memerintahkan Ubay bin Ka'ab mengimami salat, maka saat itu beliau kunut witir, setelah itu disebutkan, Summa yukabbiru wa yahwi sajid. Kemudian dia bertakbir dan turun sujud. Turun sujud. Itulah kesimpulannya ya tentang kunut witir. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanallahi wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Subhanallahi wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada lagi.